عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات، saudaraku saudariku para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada، semoga senantiasa dilindungi dirahmati dan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah kesehatan keamanan kenikmatan yang tiada tara dan tiada terhingga، sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut untuk melakukan hal-hal yang Dia ridhoi dan Dia cintai. Dan untuk itulah Ia memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, agar kita gunakan rahmat dan nikmat-Nya itu untuk hal-hal yang Dia ridhoi dan untuk hal-hal yang Dia cintai. Sungguh Allah tidak memberikan kepada kita nikmat agar dengannya kita gunakan berbuat maksiat. Allah tidak memberikan kepada kita nikmat agar dengannya Dia kita menggunakannya untuk hal yang Dia ridhoi dan Dia cintai. Dan untuk itulah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan untuk menghiasi hari-hari kita dengan apa yang Dia ridhoi dan apa yang Dia cintai. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan ibadah adalah seluruh yang diridhoi, seluruh yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Itulah ibadah. اسمُ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Ibadah adalah seluruh yang diridhoi dan dicintai Allah. Daripada perkataan-perkataan, daripada perbuatan-perbuatan, baik itu adalah perbuatan-perbuatan yang zahir tampak oleh mata manusia, bisa dilihat oleh panca indera manusia, atau perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang batin, tak nampak oleh mata manusia. Sabar hanya ada di dalam dada, tauhid hanya ada di dalam dada, ikhlas hanya di dalam dada, tak bisa terlihat. Tawakal hanya ada di dalam dada, yakin hanya ada di dalam dada, tawakal hanya ada di dalam dada. Rasa takut hanya ada di dalam dada. Rasa cinta apatah lagi berada di dalam dada, yang telah mewarnai seluruh aksi manusia. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini amalan-amalan batin yang Allah cintai. Manakala Allah cintai, maka dia adalah bahagian daripada ibadah, sebahagian daripada ibadah. Dan ibadah itu sangat luas. Oleh karenanya, mari kita hidup untuk menghambakan diri kita kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan dan ibadah yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, kembali pada Sabtu pagi ini kita bersama kitab tauhid. Kita bersama sebuah materi yang Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima ibadah apapun kecuali ibadah tersebut dihiasi dengan tauhid. Kecuali ibadah tersebut yaqtarinu bit tauhid, bergandeng dengan tauhid, tak terpisah daripada tauhid. Salat yang pakai tauhid dicintai dan diridhoi oleh Allah. Salat yang tidak pakai tauhid tidak diterima oleh Allah. Puasa yang bergandengan dengan tauhid akan diterima oleh Allah. Namun tidak pakai tauhid akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal iqtiran. Harus selalu digandeng antara ibadah satu ibadah apapun dengan tauhid. Itulah pentingnya tauhid. Di mana ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak ada. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakt la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu engkau wahai nabi, wa ila alladziina min qablik, telah diwahyukan juga kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi dan para rasul yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu itu? La in asyrakt, kalau engkau berbuat syirik, hilang tauhidmu, la yahbatanna 'amaluk, sungguh juga akan hilang, habis, sirna seluruh amalmu. Maka amal bergantung kepada tauhid. Wujuduhu ma'a wujudih. Adanya amal kalau adanya tauhid. Wa adamuhu ma'a adamih. Tidak adanya tauhid berarti tidak adanya amal. Amal tidak akan ada. Tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, tidak akan diterima. Tidak ada amal, tidak ada salat walaupun puluhan tahun. Walaupun zakatnya puluhan tahun, walaupun infak dan sedekahnya puluhan tahun, berbaktinya kepada orang tuanya puluhan tahun, amanahnya puluhan tahun, tanpa tauhid nihil. Itulah tauhid. Amal yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah, ibadah yang paling diridhoi sekaligus yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karenanya wajar kalau kemudian tauhid merupakan pondasi utama agama Islam. Tauhid merupakan pondasi yang berdiri di atasnya seluruh amal saleh. Dan biasanya pondasi berada di bagian dalam bangunan tak terlihat. Hal yang sama dengan tauhid. Berada di dalam hati manusia. Tak terlihat. Namun memiliki peran yang terhebat daripada peran bangunan-bangunan yang ada. Bangunan apapun tanpa pondasi nihil. Apalagi bangunan sudah mencakar langit. Bangunan-bangunan menjulang ke langit, tinggi ke udara. Tidak mungkin tanpa pondasi yang sangat kuat dan sangat kokoh. Demikian juga dengan amalan-amalan hebat. Dari amalan-amalan manusia. Tidak mungkin tanpa pondasi yang kuat dan pondasi yang kokoh. Wa tauhid. Dan pondasi yang kuat dan kokoh itu adalah tauhid. Terletak di dalam dada, terletak di dalam hati yang tak terlihat oleh mata manusia. Demikian juga pondasi-pondasi bangunan dunia. Terletak di dalam tanah, tak terlihat oleh mata manusia. Namun memegang peranan penting di dalam kokohnya sebuah bangunan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perkokoh tauhid kita. Mari kita perkuat pondasi akidah kita. Dengan hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Dan tidak akan beribadah kepada selain Allah siapapun dia. Malakun muqarrab au nabiyun mursal. Baik malaikat yang paling dicintai Allah atau nabi yang pernah diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Menjadi rasul. Kita tidak akan jadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah siapapun dia. Termasuk malaikat muqarrabin, termasuk mursalin. Para mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah, para rasul, tidak akan dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menafikan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak akan menjadi tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan sesuatu untuk tandingan bagi Allah. Tak akan setanding. Tak akan berbanding, tak akan setara, jangan disetarakan. Manakala tauhid ini hadir dalam diri kita, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan bermanfaat. Akan diterima oleh Allah. Akan menjadi amal saleh. Akan diletakkan di timbangan neraca timbangan pada yaumil mahsyar. Karena dia adalah amal saleh biiznillahi azza wa jal. Apabila dilakukan dengan tauhid dan mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu jangan pernah bosan dengan tauhid. Jangan pernah bosan dengan tauhid. Karena sesungguhnya tauhid itulah penentu amal kita diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pada pagi yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini. Barakallahu fiya wa fiikum. Para pemirsa Asil TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab yang memasuki babu du'ai ila syahadati la ilaha illallah. Babu du'a ila syahadati la ilaha illallah. Tema kita pada bab kesempatan yang berbahagia ini adalah bab mengajak kepada bersyahadat la ilaha illallah. Mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Mengajak maksudnya adalah berdakwah. Maksud terjemah dakwah ila syahadati an la ilaha illallah. Berdakwah untuk menyuarakan, mengajak manusia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada bab-bab sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan tauhid. Bahwa dia akan mengampunkan dosa. Bahwa dia adalah sesuatu yang Allah tidak terima ibadah kecuali dengannya. Yang dia adalah orang yang mengamalkannya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Berarti tauhid benar-benar amalan yang luar biasa. Kalau dia amalan yang luar biasa, maka jangan biasakan diri kita mendapatkan sesuatu yang mulia tanpa berbagi kepada orang lain. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sangat mencintai sifat suka memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita tahu bahwa tauhid terhebat dari agama Allah, bagaimana mungkin kita tidak akan berbagi kepada manusia soal tauhid? Bagaimana kita tidak akan menyampaikan kepada manusia kehebatan tauhid agar mereka juga mendapatkannya? Agar mereka juga beribadah dengannya? Agar mereka juga menyambut tauhid dengan lapang dada dan menghiasi jiwa mereka dengan tauhid sehingga tauhid itu menyelimuti seluruh hati? Kenapa tidak? Apalah lagi kepada orang-orang yang benar-benar kita cintai. Istri dan anak-anak kita, ayah dan ibu kita, saudara-saudari kita, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, om dan tante kita, ponakan-ponakan kita, orang yang memiliki hubungan persaudaraan karena transaksi seperti akad, ada mertua kita, ipar kita, atau karena rodo'ah, susuan, jadi dikarenakan sebab, jadi mereka memiliki hubungan dengan kita. Mungkin adalah anak susuan kita, ayah susuan kita, saudara susuan kita, sesusuan dengan kita. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Kalau kita tahu kemuliaan tauhid dan bahaya tidak punya tauhid, kenapa kita tidak berbagi bersama mereka? Kenapa kita tidak sampaikan kepada mereka? Umat Islam adalah umat yang suka memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecap bahwa orang yang tidak mencintai kebaikan untuk orang lain bukanlah daripada beliau. Bukan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya, Nabi menjadikan kesempurnaan iman. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum. Tak beriman salah seorang di antara kalian. Yang dinafikan di sini adalah kamalul iman. Kesempurnaan iman. Bukan wujudul iman. Maka tidak beriman, tidak sempurna iman kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau sudah belajar kita bagaimana kemuliaan tauhid, bagaimana keutamaan tauhid, apa itu tauhid, bagaimana dia menjadi syarat utama untuk diterimanya amal, maka kalau kita sudah tahu, yang harus kita lakukan adalah beritahu orang lain. Dan sekarang apa yang sedang kita bicarakan adalah dari bab itu, bab dakwah ila tauhid, memberitahu manusia tentang tauhid. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak, Allah pilihkan waktu berbicara tauhid untuk kita di waktu yang paling berkah dari sepanjang hari, yaitu waktu bakurah. Ini dia waktu bakurah. Yang Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di waktu-waktu bukur mereka, di waktu bakurah mereka. Ini di waktu bakurah. Awalun nahal. Allah takdirkan kita berbicara ilmu yang paling afdal di waktu yang paling afdal di sepanjang siang. Dan ini merupakan taufik dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sesuatu yang afdal berhubungan dan koneksi dengan sesuatu yang afdal. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang afdal. Sehingga manusianya pun manusia-manusia afdal. Bi'idznillahi azza wa jalla, harapan. Dan bukan rekomendasi. Karena merekomendasi diri sendiri adalah suatu kedustaan. Dan larangan dalam agama Islam. Fala tuzakku anfusakum. Jangan rekomendasi diri kalian. Namun harapan harus. Harapan harus. Dan harapan-harapan itu ada indikasi-indikasinya. Dan salah satu indikasinya adalah kita suka waktu yang afdal. Dan suka manusia-manusia yang afdal untuk kita tiru. Dan suka amalan-amalan yang afdal. Amalan-amalan terbaik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, bab ini adalah bab bercerita tentang bab yang berhubungan dengan sampaikan kepada manusia apa itu syahadat la ilaha illallah. Agar apa? Agar mereka juga mengetahui kemuliaan la ilaha illallah. Agar mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap la ilaha illallah. La ilaha illallah, inti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, inti agama Islam. La ilaha illallah, syarat mutlak kita selamat. La ilaha illallah, syarat mutlak masuk surga. La ilaha illallah, syarat mutlak terhindar dari neraka selama-lamanya. La ilaha illallah, membuat kita bisa diterima amal kita di sisi Allah, dan bisa diampuni dosa kita di sisi Allah. Bagaimana tidak? Kemuliaan yang luar biasa. Satu saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah kita tahu, kenapa tidak kita berbagi kepada saudara-saudari kita? Dan kenapa masih ada orang yang a priori dengan kalimat tauhid? Padahal syarat dia masuk Islam harus dengan kalimat tauhid. Tanpa kalimat tauhid itu tidak akan diakui keislamannya. Namun aneh, setelah masuk agama Islam, tauhid tidak lagi dibahas-bahas. Seolah-olah dia bukan sebuah tema penting dalam hidup sebagai seorang muslim. Bahkan diangkat tema-tema yang lain yang jauh lebih kerdil daripada dia. Daripada tauhid. Dan tidak ada yang kerdil dalam agama Allah, semuanya penting. Namun mana kalau dibandingkan antara ini dan itu, alangkah sangat berbedanya. Bagaimana seorang bicara tentang senyum, harus ibadah, harus menghiasi diri dengan senyum. Apabila senyum dibandingkan dengan pelajaran tauhid, jauh lebih tinggi tauhid. Namun kenapa orang peduli dengan senyum dan tidak peduli kepada tauhid? Mal hasil, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa hal yang sangat besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya, bahkan la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan dunia dan seisinya, langit dan seisinya, dunia, bumi dan langit dan seluruh isinya, lebih berat la ilaha illallah, kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la malat bihinna la ilaha illallah, pasti akan berlebih berat timbangan la ilaha illallah daripada timbangan langit dan bumi. Bagaimana mungkin kalau kita sudah mengetahui, kalau kita sudah mempelajari, kita lalu diam saja, kita tidak sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai? Maka menyampaikan tauhid kepada manusia di samping dia adalah mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat bukti kita mencintai mereka. Mereka yang kita dakwahi kepada syahadat la ilaha illallah, kita mencintai mereka karena kita ingin berbagi kebaikan kepada mereka. Kita ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Kita ingin memberikan sesuatu yang luar biasa kepada mereka. Kita ingin mereka selamat di dunia. Dan mereka ingin, kita ingin mereka selamat juga di akhirat. Sebagaimana kita juga ingin diri kita selamat. Dan kita telah berusaha menyelamatkan diri pertama kali. Sebelum kita berusaha mengajak mereka untuk selamat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Maka lihat bagaimana Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih berdakwah kepada tauhid. Ia kumpulkan famili-familinya, asyair, asyirahnya yang berada di kota Mekah, yang ada hubungan kekerabatan, kesukuan dengan beliau, lalu memanggil semuanya, wahai Bani Hashim, wahai suku Bani Hashim, begitu, wahai Bani Abdi Syams, wahai Bani Abdi Manaf, dan seterusnya, dipanggil-panggil kabilah-kabilah satu persatu daripada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin jauh ya Bani Makhzum, wahai Bani Makhzum. Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Setelah dipanggil, Nabi mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Pasti kalian akan beruntung. Dan itu pertama kali Nabi mengumpulkan kaumnya untuk menyampaikan la ilaha illallah secara terang-terangan. Ketika dikumpulkan, di awal-awal Nabi mengumpulkan dan Nabi belum berbicara tentang la ilaha illallah, Quraisy masih mencintai Nabi Muhammad, masih mencintai Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Namun ketika Nabi sudah mengucapkan Qulu la ilaha illallah tuflihu, ketika itu orang Quraisy langsung benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi daripada mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mengimani la ilaha illallah. Akan tersingkir dan tercampak seluruh selain Allah. Mereka orang Arab. Fusuha. Fasih dalam Arabnya. Lisan mereka lisan orang yang tidak pernah salah berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa terbaik di zaman Nabi hidup. Bahasa Fusha, bahasa Al-Quran. Tentu Al-Quran lebih tinggi karena datang dari Allah yang maha tinggi. Maka ketika Nabi mengucapkan La ilaha illallah, mereka tahu kalau itu mereka ucapkan, tak ada sesuatu selain Allah. Tak ada apapun selain Allah. Tak ada Lata yang selama ini mereka agung-agungkan. Tak ada Uzza yang selama ini mereka agung-agungkan. Tak ada Manah yang selama ini mereka agung-agungkan. Harus dicampakkan, harus ke laut. Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah. Karena makna La ilaha illallah termasuk adalah kufur kepada sesuatu selain Allah yang diibadati. Karena berhubung mereka adalah orang Arab, mereka tahu makna la ilaha illallah seperti apa, konsekuensinya apa. Berarti Nabi Muhammad menyuruh mereka menjauh dari Lata, Uzza dan Manah dan Hubal dan seluruh berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah. Ketika itu mereka langsung benci, langsung berontak kepada dakwah tauhid. Padahal sebelumnya mereka percaya Nabi Muhammad. Law akhbartukum anna khairan wara'a hadzal jabal yumasikum au yusbihukum fahal antum musaddiqi. Kalau seandainya saya beritahu kepada kalian bahwa di belakang gunung ini, di balik bukit ini, karena Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung batu, di bawah sana ada pasukan yang siap untuk menyerang kalian di pagi sore atau di sore, di pagi hari atau di sore hari, akuntum musaddiqi. Apakah berita yang saya beri akan saya bawakan, kalau itu yang akan saya sampaikan, kalian akan percaya kepada aku? Di balik bukit batu ini ada pasukan yang akan menghancurkan kalian, siap menyerang pagi ataupun sore. Orang Quraisy mengatakan percaya, kami percaya ya Muhammad kepada dirimu, karena kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Majarabna alaika kadiba. Tak pernah bertemu engkau berdusta sekalipun dalam hidupmu kami temukan. Tidak mungkin engkau bohong kalau engkau ngomong itu. Lalu Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dakwah pertama Nabi Muhammad kepada orang Quraisy La ilaha illallah. Dakwah terakhir Nabi Muhammad SAW kepada manusia La ilaha illallah. Dan isi dakwah Nabi Muhammad SAW mengacu kepada La ilaha illallah. Dalam praktek amalan, tuntutan La ilaha illallah. Di lisan, di hati, di amal perbuatan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kalau memang kita peduli kepada orang-orang yang kita cintai, Jangan hanya berikan harta untuk mereka. Harta tak ada apa-apanya dibanding tauhid. Kalau memang kita benar-benar peduli kepada orang yang kita cintai, jangan pikirkan pendidikannya saja. Kalau benar-benar kita cintai orang-orang yang kita cintai, jangan pikirkan masa depannya. Biarkan Allah yang mengatur, tapi pikirkan bagaimana dia bertauhid, bagaimana dia terjerumus. Jangan sampai terjerumus kepada syirik, agar dia mendapatkan surga, agar dia terhindar dari neraka, agar dia dapat amalnya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun yang tadi, yang telah banyak membuat kepala manusia pusing memikirkan, memikirkan pendidikan anak, memikirkan rezeki untuk anak, memikirkan masa depan anak, apakah kalau hanya itu yang kita pikirkan untuk anak kita, tanpa kita peduli kepada tauhid dia, akan kita rela mencampakkan anak kita ke dalam kobaran-kobaran maksiat, kobaran-kobaran syirik, fenomena-fenomena syirik yang terjadi, yang sangat banyak terjadi dalam kehidupan kita di permukaan bumi, dalam kehidupan manusia di permukaan bumi. Oleh karena itu, mari kita dakwahkan tauhid, mari kita sampaikan tauhid kepada manusia, mari kita ajak mereka untuk bertauhid kepada inti agama Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia ini. Ajak mereka kepada la ilaha illallah, ucapan, hati yang meyakini, dan amalan yang membuktikan. La ilaha illallah harus ada di lisan, harus ada di hati, dan harus ada di seluruh anggota tubuh. Hati dengan meyakini, lisan dengan mengucapkan, anggota tubuh membenarkan apa yang diyakini dan diucapkan. Membenarkan apa yang diyakini dan diucapkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sedih ketika umat Islam tidak tahu makna la ilaha illallah. Bukti mereka tidak tahu makna la ilaha illallah. Hari ini mereka ucapkan, pagi hari la ilaha illallah, nanti siang mereka langgar la ilaha illallah itu dengan amalan mereka. Hari ini kita mereka ucapkan la ilaha illallah, besok mereka langgar la ilaha illallah itu. Ada apa dengan semua ini? Fenomena bahwa umat Islam tidak mengerti la ilaha illallah, hanya pandai mengucapkan. Konsekuensinya tidak tahu, tidak mengerti apa makna dan tuntutan la ilaha illallah. Dan tahu mereka la ilaha illallah hanya tahu sekilas, dan itu pun hanya tauhid rububiyah. La khaliqa illallah, la mudabbira illallah, wa la muhyi wa la mumit illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, kecuali ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Semua ini adalah tauhid ar-rububiyah. Dan itu pun diyakini oleh orang-orang Quraisy. Namun Nabi tidak menjadikan mereka masuk Islam. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaqulun Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yaquluna khalaqallahu al-azizul hadid. Khalaqahunnal azizul hamid. Mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang maha perkasa, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, yang maha mulia. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimin. Orang Quraisy mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah lah pencipta, Allah lah pengatur. Wa man yudabbirul amr sayaquluna lillahi fa sayakunu Allah. Mereka akan berkata Allah yang mengatur langit dan bumi. Akan tetapi Nabi SAW tidak menganggap pengakuan mereka bahwa Allah sang pencipta telah membuat mereka masuk agama Islam. Ikhwani wa akhwati fid din, mari kita dakwahkan tauhid. Kalau kita benar-benar mencintai orang-orang yang kita cintai, jangan bakhil dengan hal yang terbaik yang kita ketahui. Hal yang terbaik yang kita ketahui adalah tauhid. Berikan kepada manusia, sampaikan kepada mereka, beritahu mereka. Jangan diam-diam, jangan sembunyikan, jangan cukupkan itu untuk orang-orang yang untuk kita, dan hanya segelintir kecil orang-orang yang ada di sekitar kita. Dakwahkan, sebarkan, hiasi dunia ini dengan tauhid Anda, hiasi dengan kata-kata tauhid Anda, agar kemudian ada hati-hati yang terbuka untuk mendengarnya, ada hati-hati yang terbuka untuk mengamalkannya, ada hati yang terbuka untuk kemudian setelah dia terima, dia amalkan, dia dalami, dia sampaikan lagi kepada orang lain, menjadi estafet dakwah. ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, maka ketahuilah, manakala kita larang antum berbuat syirik, bukan kita karena kita benci. Manakala kita larang antum untuk meminta-minta kepada kuburan, siapapun penghuni kubur itu, bukan karena kita benci, justru karena kita sayang. Kalau kita melarang antum melakukan ibadah syirik dengan segala fenomenanya, maka bukan karena kita benci, namun bagaikan sayang seorang ayah kepada anaknya yang kecil yang tidak tahu bahaya pisau, lalu dia main pisau. Apa yang dilakukan ayah dengan pisau, dengan mainan pisau anak itu? Akankah dibiarkan karena sayang, atau diambil oleh anaknya nangis-nangis karena sayang? Tentu jawaban yang kedua, akan diambil pisau itu dari anaknya. Atau lagi main korek api, akan diambil korek api dari anaknya yang tidak tahu bahaya korek api. Maka orang yang tahu bahaya syirik, menyampaikan kepada saudaranya akan terhindar dari bahaya syirik, tanda sayang dan kasih, tanda cinta dan kasih sayang, bukan karena tanda benci. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dimulai dari siapa? Dari orang-orang yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita di akhirat. Dari sana kita mulai. Sebagai suami, Allah akan mintai pertanggungjawaban istri dan anak-anak di akhirat. Allah akan tanya kita, istrimu bagaimana? Anak-anakmu bagaimana? Kita akan jawab apa nanti di hadapan Allah kalau tidak ajarkan mereka tauhid? Kalau kita tidak mudahkan jalan mereka untuk mengenal tauhid, kalau kita tidak sampaikan kepada mereka kesalahan mereka, kalau mereka melakukan kesalahan dalam tauhid, ibu akan ditanya oleh Allah, bagaimana anak-anakmu? Karena dia bertanggung jawab di hadapan Allah untuk anak-anaknya. Kalau kewajiban ini telah kita lakukan terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala kepada kita di akhirat, baru menebar lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Kamu selamatkan diri terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, pentingkan diri kalian dulu. Adapun orang yang sesat selain kalian, setelah kalian dapat hidayah, tidak ada masalah. La yadhurrukum, tak akan memberikan mudarat apapun kepada orang sesat. Yang penting idza tadaitum, kalian dapat hidayah. Kalau kita dapat hidayah, orang yang sesat lain tidak akan memberikan mudarat apapun kepada kita. Kalau orang lain dapat hidayah dan kita yang mendapatkan kesesatan, apa manfaatnya hidayah orang lain untuk kemudaratan kita, untuk kesesatan kita? Yang penting kita hanya dapat hidayah. Orang-orang yang Allah minta pertanggungjawaban kepada kita di akhirat, dan setelah itu baru lebih luas. Lebih luas ini kemana? Kepada keluarga besar, ayah, ibu, saudara, saudari. Setelah itu siapa? Tetangga. Setelah itu siapa? Siapa? Terus. Mudah-mudahan setelahnya semakin luas dan semakin luas, namun yang di sekitar kita harus kita perhatikan untuk kita ajak kepada hal yang terbaik dalam agama Nabi Muhammad SAW bernama tauhid. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, justru orang yang melihat Anda berbuat syirik kemudian tidak mengajak Anda meninggalkan perbuatan syirik, tanda dia benci. Apatahlagi dia yang mengajak Anda berbuat syirik. Iblis dan bala tentaranya, ini sifat mereka. Mengajak manusia untuk berbuat syirik. Mengajak manusia untuk mengibadati mereka bersamaan dengan ibadah kepada selain Allah. Menyamakan mereka dengan Allah. Iblis dan bala tentaranya sangat rakus untuk mencampakkan manusia ke dalam yang namanya syirik. Karena dia tahu fenomena syirik, karena dia tahu konsekuensi syirik itu berbahaya. Maka manakala kita lihat Nabi Muhammad SAW adalah kutub dakwah kepada tauhid, dan iblis adalah kutub dakwah kepada syirik. Dua kutub yang sangat berbeda. Yang satu mengajak kepada ketaatan kepada Allah yang terbaik, yang satu mengajak kepada kemurkaan Allah yang paling parah. Ibadah yang akan mengundang kesesatan, yang akan mengundang murka Allah yang paling parah bernama syirik. Satunya da'i menuju surga dengan tauhidnya, dan satu da'i menuju neraka dengan syiriknya. Kata para ulama, iblis dan para tentaranya, pertama kali yang ingin dia tuju dari seorang insan adalah syirik. ingin yang didapatkan dari seorang manusia yang akan dia goda dari jalan yang lurus, dia ingin menjerumuskan orang itu kepada syirik. Dan Nabi Muhammad tampil untuk menyelamatkan manusia daripada syirik. Yang satu dakwah kiri, iblis dan bala tentaraan, yang satu dakwah kanan, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman bersama beliau dari para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang saleh setelahnya, siddiqin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau iblis tidak berhasil menjerat manusia kepada syirik, yang pertama kali setelahnya diajak manusia untuk berbuat bid'ah. Kalau tidak berhasil juga karena sudah kuat tauhidnya, kuat sunnahnya, dia akan ajak manusia untuk berbuat maksiat besar. Kalau tidak sanggup juga, dia akan mengajak manusia kepada maksiat kecil. Kalau tidak sanggup juga, dia akan mengajak manusia untuk ibadah yang mafdul daripada ibadah yang afdol. Mafdul adalah nilainya di bawah yang afdol. Supaya apa? Supaya semakin minim hal-hal yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mungkin dalam judul bab ini kita sampai di sini dulu, ya, biiznillahi azza wa jal, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, menyuruh orang-orang yang kita cintai kepada tauhid. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan menjawab pertanyaan. Silakan kirimkan pertanyaan antum dan antunna ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bismillahi azza wajal, sekiranya ada waktu kita akan jawab pertanyaan tersebut apabila dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, makna dari kalimat tauhid adalah tiada ilah yang diibadati dengan benar selain Allah. Tetapi ada orang jahil yang menganggap bahwa itu makna itu menjadi berarti ada ilah yang diibadati dengan salah. Bagaimana membantah perkataan ini, Ustaz? Jawabannya, perkataan ini benar. Ada ilah yang diibadati secara benar yaitu Allah, dan ada ilah yang diibadati secara salah yaitu selain Allah. Maka dewa ibadah adalah ilah yang diibadati, tapi secara salah. Salah cara beribadah kepada dewa. Ilah yang batil. Bahkan Allah mengatakan, hawa nafsu bisa menjadi ilah. Bisa menjadi ilah yang diibadati. Hawa nafsu bisa menjadi ilah. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya selain Allah? Sebagaimana berhala-berhala disebut ilah, hawa nafsu juga disebut ilah yang diibadati selain Allah. Nabi SAW menjadikan seluruh berhala-berhala Quraisy ilah yang diibadati selain Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan alihanya orang-orang musyrik di zamannya. Anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan semua ini dengan ilah-ilah kami wahai Ibrahim? Apakah ilah-ilah kami ini yang menghancurkan mereka adalah dirimu? Maka berhala adalah ilah, hawa nafsu juga ilah. Maka sebagaimana ada ilah yang diibadati secara benar yaitu Allah, dan ada ilah yang diibadati secara tidak benar yaitu sesuatu selain Allah, yang diibadati selain Allah. Barakallahu fiki. Pertanyaan berikutnya dari pematang reba, dari Ibu Nur pematang reba. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, bagaimana kalau tetangga melakukan kesyirikan dan tidak pernah beribadah, malah kita yang dibilang sesat? Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita tidak bisa jahit mulut manusia untuk berbicara hal yang buruk tentang kita atau membicarakan hal yang baik tentang kita. Biarkan dia dan mulutnya, dan jangan pedulikan apa yang keluar dari mulut itu. Madhankan atau dhamman, pujiankah, celaankah, jangan pedulikan. Kita tidak bisa meletakkan lakban di mulut manusia, dan mulut manusia itu sesuatu yang tidak pernah kenyang untuk bergerak. Syai'ani la yashba'an, ada dua yang tidak pernah kenyang, kata para ulama. Al-lisanu minal kalam, lisan tak pernah kenyang berbicara. Wal-ainu minal nazar, dan mata juga tidak pernah kenyang dari melihat. Yang lain kenyang, dan ada masa sudah begah, tak mau lagi. Ada orang kenyang bersahabat, ada orang kenyang makan, ada orang yang kenyang tidur, ada orang yang kenyang syahwat-syahwat lainnya, biologis lainnya, namun mata tak pernah kenyang melihat. Sampai dia lelah pun disuruh melihat, sampai dia tertidur sendiri dengan izin Allah tentunya. Bukan kita mau dia tidur, kita maunya dia melek untuk melihat sesuatu, namun dia akhirnya tak sanggup menahankan, dan dia pun kemudian tak sanggup lagi melihat. Sementara hati kita masih ingin menggunakannya untuk melihat. Coba lihat bagaimana mata tidak bisa kenyang untuk melihat, lisan juga tidak bisa kenyang untuk berbicara. Maka tak mungkin kita lakban mulut manusia tentang diri kita. Biarkan, biarkan mereka dan mulutnya. Jangan pedulikan manusia dan mulut manusia. Pedulikan bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memperhatikan kita. Adapun kesyirikannya, sejauh yang bisa kita nasihati, kita nasihati. Kita kirimkan hadiah-hadiah yang di sana ada nasihat untuk dia. Baik kata-kata yang lembut disertai dengan akhlakul karimah, atau kitab, buku yang kita berharap dia baca, atau kaset-kaset rekaman kajian. Wallahu ala wa Allahu ta'ala ala wa alam bisawab. Bagaimana cara kami pengajar untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak? Sulit bagi anak-anak untuk memahaminya, apalagi anak zaman sekarang yang acuh tak acuh dengan agama. Berbicara akidah kepada anak-anak, dan sebagaimana bicara yang lainnya, tak ada bedanya, yaitu sesuaikan dengan tingkat pemahaman anak dan gaya berbicara anak. Dan jangan terlalu detail membuat mereka terlalu berpikir. Berikan kalimat-kalimat inti yang membuat mereka terpatri kalimat inti itu di dalam dirinya. Anakku kalau berdoa harus kepada Allah, itu adalah tauhid. Anakku kalau engkau meminta harus kepada Allah, itu adalah tauhid. Anakku kalau engkau dalam perjalanan ke negeri yang sangat jauh, minta perlindungan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, jangan sekutu Allah dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, dari hamba Allah di Agam, Bukit Tinggi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips untuk menghilangkan rasa cinta terhadap dunia sehingga dapat menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan ini, Ustaz? Jazakallah khair wa iyyak. Bagaimana cara menghilangkan kecintaan terhadap dunia? Cinta terhadap dunia tak dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama berlebihan dalam cinta terhadap dunia. Adapun cinta terhadap dunia tak dilarang. Oleh karena itu, ketika Allah menyentil kita, Allah menyentil kita dengan mengatakan kalian berlebihan dalam cinta kalian terhadap dunia. bal tu'firunal hayatad dunya. Namun kalian lebih mengedepankan dunia dibanding akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, namun dunia yang kalian dahulukan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta, cinta berlebihan. Cinta yang terlalu padat, cinta yang terlalu hebat sehingga mengalahkan cinta akhirat. Itu yang tercela di dalam agama kita. Adapun sekedar mencintai dunia, siapa yang tidak cinta dunia? Kata para ulama, cinta dunia itu adalah tonggak dan tiangnya kehidupan. Kita cinta makanan, maka kita makan. Kita cinta istri, maka kita menikah. Kita cinta anak-anak, maka kita berusaha untuk memiliki keturunan. Ini semua dunia. Kita ada kecintaan terhadap harta, maka kita mencari nafkah. Yang tidak boleh adalah jangan kalahkan cinta akhirat dengan cinta dunia. Karena kita cinta dunia lalu kalah cinta kita kepada akhirat, itu yang tidak boleh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Jangan korbankan akhirat untuk kepentingan dunia. Korbankan dunia untuk kepentingan akhirat. Ini orang yang berakal. Ini orang yang cerdas. Dia korbankan dunia yang kerdil untuk mendapatkan akhirat yang kekal, abadi, dan penuh dengan kenikmatan tiada tara. Dia beli surga dengan hartanya, padahal hartanya sedikit dan surga terlalu besar untuk dibeli. Namun Allah Tabaraka wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, bisa memasukkan orang ke surga walau amalnya tak sebanding dengan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa Taala. Berikutnya, izin bertanya Ustaz, ada seseorang yang suka ke rumah saya untuk bertemu orang tua saya. Sepertinya beliau adalah guru spiritual orang tua saya. Saya kurang suka terhadap dia karena ada yang mengganjal untuk amalan yang diperintahkan kepada kedua orang tua dan bertentangan dengan syariat Islam, meskipun dibumbui dengan unsur Islam. Lalu saya berdoa kepada Allah, selalu saya berdoa kepada Allah supaya Allah, supaya orang itu tidak ke rumah saya lagi. Apakah saya berdosa, Ustaz? Kalau memang mudaratnya kepada orang tua kita nyata, lalu kita berdoa kepada Allah agar orang ini dijauhkan dari orang tua kita, salah apa? Apa salahnya di situ? Kalau memang mudaratnya nyata dan kita tampak bahwa dia melakukan mudarat yang untuk orang tua kita, ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu murid yang sangat ditakuti oleh sekolah. Di sekolah saya ada satu murid yang sangat ditakuti oleh sekolah. Apakah takut pada manusia itu syirik? Takut yang dia merupakan ibadah adalah takut yang disertai dengan pengagungan, memuliakan orang atau benda yang ditakuti. Contoh, kita takut kepada dewa karena kita memuliakan dewa, karena dewa kita anggap memberikan kebaikan kepada kita, menolak mudarat dari kita. Kita takut kepada sapi karena menurut kita sapi itu memberikan kebaikan yang luar biasa, kita muliakan dia. Sehingga kalau kita berjalan di jalan raya, sapi mau lewat berhenti di jalan, kita gak boleh klakson supaya sapinya menghindar, biarkan dia menghindar sendiri, Tuhan kita. Berarti ada pemuliaan terhadap sapi, pengagungan terhadap sapi. Demikian juga dengan matahari, demikian juga dengan api, demikian juga para nabi, demikian juga para wali. Kalau rasa takut diiringi dengan pengagungan, maka itu adalah rasa takut ibadah. Dan rasa takut ibadah hanya milik Allah, hanya untuk Allah dan kepada Allah. Manakala diberikan kepada sesuatu selain Allah, maka hal tersebut akan membuat orang itu telah berbuat syirik. Kembali kepada kasus anak tadi. Anak ini ditakuti sekolah. Satu sekolah takut kepada anak itu. Pertanyaannya, why? Kenapa? Kenapa dia ditakuti? Apakah karena dia anaknya brutal? Kalau kemudian ada yang tidak nyaman, dia bawa parang. Atau anak pejabat yang ayahnya bisa ngamuk-ngamuk. Berarti takut kita bukan karena pengagungan. Takut kita kepadanya bukan karena pengagungan kepada seorang manusia. Namun karena unsur-unsur yang membuat kita takut. Bahaya yang ada pada dia yang membuat kita takut. Ini mirip dengan ular. Yang kita takuti karena ada bahaya pada ular. Bahaya pada bisanya, bahaya pada lilitannya. Itu yang membuat kita takut. Sembari kita tidak mengagungkan ular. Boleh jadi ada orang yang mengagungkan ular. Sehingga takutnya kepada ular menjadi takut ibadah. Sebagaimana ada orang yang mengagungkan gajah. Sebagaimana ada orang mengagungkan sapi, sebagaimana ada orang mengagungkan monyet. Maka pengagungan mereka, ketakutan mereka, bersamaan dengan pengagungan mereka adalah ibadah. Dan itu sesuatu yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takuti serta pengagungkan itu hanya Allah yang boleh seperti itu. Adapun manusia tidak boleh memberikannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Lampung Barat, ujung Sumatera menuju Jawa. Barakallahu fiik. Apakah betul ruh orang yang sudah meninggal itu bisa masuk ke jasad orang yang masih hidup? Ini reinkarnasi. Hukumnya kufur. Kufur kepada hari berbangkit, kufur kepada alam barzakh. Akidah reinkarnasi, orang yang sudah meninggal itu balik ke dunia dan masuk ke tubuh orang yang baru lahir. Kalau dia orangnya soleh, baik ketika hidup di dunia, soleh dalam bahasa kita. Namun kalau orang yang tidak soleh, dia masuk ke jasad binatang yang lahir. Kalau sifatnya adalah sifat babi, dia akan masuk ke dalam batang, ke dalam tubuh babi. Kalau sifatnya adalah sifat anjing, dia masuk ke dalam tubuh anjing yang baru lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya, oleh betina anjing. Dan kalau sifatnya adalah sifat kalajengking, menikam dari belakang, maka dia akan menjadi kalajengking. Rohnya masuk dalam jasad kalajengking. Inilah reinkarnasi. Kembali ke dunia dengan sifat yang sesuai dengan sifatnya ketika hidup di dunia dulu. Dan ini batil, haram, wallahu ta'ala alam, kufur. Apakah khawatir terhadap rezeki untuk kemudian hari atau esok hari, termasuk dosa yang mengantarkan kita kepada syirik? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Khawatir terhadap rezeki mengurangi kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid dan tidak menghancurkan tauhid. Khawatir sakit kita akan membawa kita kematian, mengurangi kesempurnaan tauhid, bukan menghancurkan tauhid. Khawatir angin ribut akan membuat petaka bagi kita, mengurangi kesempurnaan tauhid. Serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Itu dia tauhid yang sempurna. Adapun mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan itu, itulah sifat orang-orang yang kurang tauhidnya. Sehebat apapun musibah mungkin akan menghadang di depan mata, orang yang bertauhid yakin kalau Allah katakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ini membuat mereka tegar di hadapan cobaan, termasuk wabah yang sekarang sedang melanda. Sehingga orang yang benar-benar bertauhid tegar di hadapan wabah itu. Karena dia yakin, kalau Allah katakan tidak, tidak. Karena wabah itu pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan izin Allah. Dengan perintah dari Allah, bukan hanya dengan izin Allah. Perintah dari Allah, kamu pindah ke tubuh si fulan. Kamu pindah ke tubuh si fulan. Kamu masuk ke tubuh si fulan. Sehingga sehebat apapun dia mewabah, orang yang bertauhid tidak takut. Dan tidak takutnya dia bukan berarti dia tidak antisipasi. Dan dia tidak ceroboh, karena agama kita bukan agama serampangan. Agama kita agama yang mengajarkan kita menolak bahaya lebih hebat daripada mencoba untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, keyakinan tauhid akan membuat seseorang tegar di hadapan cobaan. Nabi Ibrahim alaihi salam, Imamul Muhyiddin, kurang apa cobaan untuk Nabi Ibrahim? Kurang apa ancaman untuk Nabi Ibrahim? Kurang apa rasa takut yang harusnya menyelimuti hati Nabi Ibrahim? Sudah siap untuk dilemparkan dan api sudah menyala-nyala dengan sangat tingginya. Saking tingginya manusia tidak bisa mendekat untuk melemparkan Nabi Ibrahim. Dilempar, dilontar pakai alat. Karena tidak sanggup mendekat. Karena besarnya api, menggunungnya api yang dibuat oleh mereka. Apakah Nabi Ibrahim gentar? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu. Allah mengatakan tidak, ya tidak. Nah, maka mengkhawatirkan masa depan anak itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhidnya kurang baik, kurang bagus, kurang sempurna. Karena kalau tauhidnya bagus, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Tak ada rasa takut untuk rezeki hari esok. Selagi masih bisa bergerak, ada rezeki. Selagi masih mau bergerak dan minta kepada Allah, ada rezeki. Karena Allah menjamin, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Ini rezeki, ini jaminan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak ada yang bergerak di permukaan bumi kecuali ada rezekinya. Tak ada yang bergerak kecuali ada rezekinya. Saya selalu mengatakan, Anda pernah melihat bekicot? Kata ahli bekicot, bekicot itu jalan 1 jam itu hanya 46 meter. 1 jam. Hanya 46 meter dia jalannya. Tapi ada rezekinya, subhanallah. Tetap satu hari itu dia dapat rezekinya ketika dia berjalan. Itu pun kalau dia berjalan, terus berjalan. Kadang-kadang dia berhenti. Tapi dia hidup dengan rezekinya. Diberikan oleh Allah yang menjamin rezekinya. Lihat orang yang hidup di dalam tanah. Cacing-cacing di dalam tanah. Ada rezekinya. Masa kita manusia yang cerdas tidak ada rezeki? Masa kita manusia yang cerdas bergerak, berpikir tidak ada rezeki? Lebih cerdas daripada bekicot dan cacing-cacing tanah. Dan punya kemampuan lebih hebat daripada mereka dengan izin Allah. Maka tidak ada yang namanya takut terhadap rezeki. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut kepada mereka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhama dari Kaltim, Kalimantan Timur. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, di masjid sering saya ibadah, yang saya sering ibadah di sana, imamnya sering melakukan kesyirikan. Bagaimana saya menjadi makmumnya? Saya tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Sehingga tidak bisa menjawab. Dan Anda juga tidak berbicara apa yang dia lakukan. Sehingga saya tidak bisa menjawab. Anda mengatakan dia melakukan kesyirikan. Apakah benar dia melakukan kesyirikan? Mungkin menurut Anda syirik. Menurut saya tidak. Sehingga kembalikan dulu kepada yang berilmu tentang kesyirikan. Apakah itu betul-betul kesyirikan? Kalau kesyirikannya, iya, itu kesyirikan, akan dilihat lagi. Syirik besar atau syirik kecil? Kalau dia adalah syirik kecil, berarti tidak ada masalah. Dia menjadi imam. Karena tidak ada orang lepas daripada syirik kecil. Kalau dia syirik besar, maka ada langkah lagi. Sudah nasihati atau belum? Sudah diberitahu kepada dia bahwa itu syirik besar atau belum? Kalau sudah diberitahu kepadanya, pertanyaannya apakah hilang mawanya? Hal-hal yang membuat dia masih terhalang untuk memahami kesyirikan. Kalau sudah terjadi semuanya, iqamah hujjah sudah, zawalul mawani' sudah, hujjah telah dijawab, dan dia tidak bisa menjawab, menegakkan argumentasinya, masih melakukan kesyirikan besar itu, maka ketika itu tidak sholat kita di belakangnya. Namun apakah seperti itu kita sudah kepada imam tersebut? Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Tebas, Kalimantan Barat. Ustaz, bagaimana jika di sekolah ada guru yang mengecek pakaian? Bagaimana, mohon maaf, bagaimana kalau ada guru yang mengecek apakah ada jin di tubuh siswanya atau tidak, dengan cara dia menegang tangan, menegang, menarik berarti ya, tangan siswa dan membaca Al-Quran tapi tidak nyaring, apakah itu termasuk syirik? Wallahu'alam, mana tidak tahu praktek seperti ini apakah syirik atau tidak, apakah dia bermain dengan jin dan melakukan sesajen kepada jin atau tidak, kita tidak tahu. Dan amalan seperti ini lebih kepada bid'ah, terlihat nyata bid'ahnya, ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apakah ada mati suri dalam agama Islam? Kematian hanya datang satu kali, namun manakala seseorang jantungnya melemah, sangat lemah, nadinya berhenti sejenak, tapi dia belum mati, maka itulah yang disebut dengan mati suri. Realitanya ada, berarti dia belum datang ajalnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana hamba Allah dari Pekanbaru. Semoga Ustaz dirahmati Allah, termasuk juga yang mendoakan dan seluruh pemirsa insyaallah. Saya tanya Ustaz, apakah rasa cemas menghadapi setiap masalah, apakah menunjukkan rasa tauhid kita berkurang? Jawabannya ya. Ya, jawabannya ya. Itu menunjukkan tauhid kita belum sempurna. Ada kekurangan di dalam tauhid. Ketika kekhawatiran itu menyelimuti dan ketakutan itu berlebihan, biarkan Allah yang mengatur. Begini caranya berhadapan dengan kasus. Biarkan Allah yang mengatur. Kita tinggal melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan dalam kasus itu. Kalau kasus itu ternyata membuat sesuatu yang tidak kita sukai, berarti Allah menyuruh kita sabar. Kalau kasus itu ternyata membuat kita akhirnya menang, dan akhirnya kasus itu menyelamatkan kita, berarti Allah menyuruh kita bersyukur. Tinggal kita siapkan sifat sabar kalau kasusnya seperti ini. Kalau tinggal kita siapkan sifat syukur kalau kasusnya seperti ini. Sehingga yang kita perhatikan adalah bukan apa yang akan terjadi, namun yang akan kita perhatikan apa yang akan kita lakukan di saat itu nanti terjadi. Sehingga seseorang yang benar-benar mengamalkan ini, dia akan tenang hidupnya, tentram jiwanya, tak ada rasa cemas di hatinya. Walau manusia penuh dengan kecemasan, dia terlihat rileks dan santai karena keyakinan tingkat tingginya, apapun yang akan terjadi, dia siapkan sifat yang dengannya dia diperintahkan untuk berhadapan dengan masalah itu. Apakah kita diperintahkan Allah untuk mengetahui apa rencana Allah di depan terhadap diri kita? Jawabannya tidak. Namun kita diperintahkan untuk menyiapkan sifat terhadap sebuah rencana Allah di hadapan kita. Jadi mengerti saudaraku, saudariku, kita tidak disuruh mengetahui apa rencana Allah terhadap kita. Berharap boleh, mengetahui tidak. Namun yang kita diperintahkan oleh Allah adalah siapkan sifat untuk rencana Allah di hadapan kita. Kalau rencananya adalah keburukan, maaf, kalau rencananya adalah yang akan Allah rencanakan atau Allah takdirkan di hadapan kita adalah sesuatu yang tidak kita sukai, sifat, siapkan sifat untuk itu. Siapkan sifat sabar. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di berpesan, menyiapkan sifat sabar sebelum musibah datang itu yang lebih penting daripada sabar ketika musibah datang. Menyiapkan sifat sabar sebelum musibah itu datang itu lebih penting daripada sabar ketika musibah itu datang. Karena ini adalah pondasi untuk datangnya sabar ketika musibah datang. Kalau Allah mentakdirkan di hadapan kita adalah sesuatu yang tidak kita sukai, maka Allah menyuruh kita untuk menyiapkan sifat sabar terhadap apa yang akan Allah takdirkan di hadapan kita dari kasus-kasus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia di Bogor. Mohon nasihatnya Ustaz untuk diri saya ingin punya anak banyak, tapi masih terbayang rasa sakit sesar 2 tahun yang lalu. Mohon nasihatnya Ustaz supaya saya bersemangat hamil dan memiliki keturunan. Barakallahu fiik, saudari kita Nia di Bogor. Barakallahu fiik. Keinginan Anda bahwa ingin punya keturunan banyak sudah kebaikan yang luar biasa di tengah wanita-wanita sekarang yang tidak mau punya anak banyak, apalagi dunia barat yang tidak mau punya anak, malah tidak mau direpotkan dengan anak kecuali hanya satu orang penghias saja asal syarat hidup terpenuhi ya, dan itu pun ditunda-tunda. Sementara Anda ingin punya anak banyak, keinginan Anda itu saja sudah kebaikan, karena Anda sudah ada niat untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Aku akan berlomba-lomba punya umat yang banyak bersama para nabi dan rasul pada hari kiamat. Maka ini adalah perlombaan nabawi yang kita support dengan keinginan kita memiliki keturunan yang banyak. Kalau kemudian ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang dirasakan tadi, maka solusinya adalah konsultasi dengan tim ahli. Mereka yang telah belajar bagaimana cara menangani masalah. Mereka yang telah belajar bagaimana cara untuk untuk menangani rasa sakit itu. Dan kemuliaan besar takkan mungkin didapatkan tanpa pengorbanan besar. Kemuliaan besar didapatkan besertaan dengan pengorbanan besar. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri, berasal dari Sulawesi Selatan. Di Bugis, Masya Allah, warga Bugis, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya memajang kalender yang di dalamnya ada foto-foto guru pondok pesantren? Karena kalender tersebut berasal dari pesantren. Di kalender tersebut ada gambar guru-guru dari pondok pesantren tersebut. Foto tidak baik untuk dipajang. Dan bahasan kita pada subuh yang kemarin adalah tentang foto, tentang gambar. Inna minna syaddin nasi adaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Di antara orang yang sangat besar adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat-buat gambar. Qila lahum uhyu ma khalaqtum, dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Maka jangan dipajang foto-foto. Apatah lagi foto yang dipajang, foto orang soleh menurut kita. Kenapa? Karena bahayanya lebih berat daripada hanya sekedar foto pelaku maksiat. Pelaku maksiat hanya syahwat. Adapun foto orang soleh yang menurut kita soleh, syubhat. Dan syubhat lebih parah daripada syahwat. Foto orang soleh akhirnya bisa berubah menjadi syirik. Fenomena kesyirikan. Dan belum lama ini ada orang yang selfie dengan handphonenya, di belakangnya ada foto orang yang disebut wali Allah menurut dia, dan dia mengatakan kita tidak perlu takut. Ternyata obat corona ada di belakang saya sekarang ini. Sambil maksudnya adalah foto orang soleh yang ada di dalam rumahnya. Ini obat corona. Corona gak akan datang ke rumah saya kalau dia masih ada dipajang di rumah ini fotonya. Dan dia adalah wali Allah fulan bin fulan bin fulan. Dan ini adalah kesyirikan waliyadzubillah. Adanya foto yang menolak datangnya wabah ke rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu bahaya foto orang soleh berlebihan bisa membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan yang berhasil dibuat oleh iblis pertama kali di permukaan bumi di zaman Nabi Nuh, itu perantara iblis menuju kesyirikan itu adalah foto. Jalan iblis untuk bisa mewujudkan syirik di permukaan bumi untuk pertama kali dalam sejarah perjalanan hidup dunia ini. Dunia ini semuanya tauhid. Pertama kali syirik terjadi, berhasil diterapkan oleh iblis dengan balak dengan izin Allah tentunya, melalui jalan foto. Melalui jalan gambar orang saleh. Waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Lima. Dan lima ini kata Abdullah bin Abbas, semuanya nama orang saleh. Benar-benar saleh. Karena rekomendasi dari Nabi Muhammad orang saleh. Bukan orang saleh kaleng-kalengan. Bukan orang saleh yang pura-pura saleh, bukan orang saleh tanpa rekomendasi dari wahyu. Ini benar-benar orang saleh. Kanu asma' rijalin salihin. Lima ini nama orang-orang saleh. Benar-benar saleh. Rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kesalehan mereka, tentu itu wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Lima orang saleh. Akhirnya gambar mereka dijadikan sarana oleh iblis untuk masuk memasukkan syirik kepada hati manusia. Nah, saya dari Batu Sangkar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya seorang guru silat, tapi syarat-syaratnya tidak sesuai dengan syariat. Apakah saya boleh mengkonsumsi ayam yang sembelih? Dan bagaimana dengan makanan seperti pisang, beras? Apakah itu boleh dikonsumsi juga? Apakah berdosa kalau saya menolak pemberian orang tua saya? Kalau dia adalah sebuah pertunjukan silat jin, sebagaimana yang kita ketahui dari silat-silat kampung, dari silat-silat kemudian ada persembahan untuk sesuatu, iya, maka sembelihannya adalah sembelihan untuk selain Allah, haram untuk dimakan. Namun kalau ada pisang dan itu bukan sembelihan, kemudian itu dijadikan syarat, atau tadi juga disebut beras, ya, yang dia adalah bukan sembelihan, walaupun sudah dijadikan sebuah tumpeng, sebuah sesajen kepada selain Allah, maka dia tidak menyebabkan kita haram untuk memakannya, karena dia tidak sembelihan untuk selain Allah. Nah, berasal dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah susuk dan ilmu kebal, apakah itu ada dan bagaimana cara menghilangkannya dan cara bertaubat darinya? Tidak boleh ada ilmu kebal, karena Nabi kita tidak kebal. Tidak boleh ada ilmu susuk, karena itu adalah permainan merubah-rubah hati manusia dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali dengan izin Allah. Itu pun kalau terjadi dengan izin Allah, bukan karena kehebatan tukang pasang susuk dan yang lainnya, bukan karena hebatnya benda yang ditanamkan di dalam tubuh yang dinamakan susuk dan lainnya, dengan izin Allah. Dan semua itu fitnah, ujian untuk manusia. Terjadinya apa yang mereka inginkan padahal salah, itu bukan adalah ujian dari Allah, bukan bukti bahwa yang salah itu benar, bukan bukti bahwa itu suatu hal yang diizinkan. Ya, maka ilmu kebal tidak ada yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan syariat. Susuk pun tidak ada yang sesuai dengan sunnah. Semua itulah permainan iblis dan bala tentaranya. Taubatnya adalah tinggalkan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kokohkan kaki kita untuk meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya dari Samarinda. Bagaimana tentang tauhid seseorang apabila dia berpedoman kepada primbon-primbon dalam kehidupan, beranggapan isi primbon sama dengan Al-Quran? Subhanallah, primbon sama dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin? Primbon ciptaan siapa? Siapa yang membuatnya? Siapa yang nulisnya? Walaupun saya tidak tahu primbon yang dimaksud, nah, primbon seperti apa, tapi menyamakan dengan Al-Quran jelas-jelas aneh. Taurat datang dari Allah, dan Taurat kelebihannya Allah langsung yang tulis dengan tangannya. Namun Al-Quran lebih mulia daripada Taurat. Jadi Nabi Musa menerima Taurat maktuban, telah tertulis. Nabi Musa menerima Taurat tidak sama dengan Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Musa menerima Taurat tertulis, Allah yang nulis. Katabal Taurat biyadih. Salah satu kemuliaan Taurat karena dia tulisan langsung dari Allah. Dan diterima Nabi Musa dalam keadaan tertulis. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Namun itu pun tidak membuat Taurat lebih mulia daripada Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas wa anzalna ilaika al kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alayhi atau kama qala Allah taala fil Qur'an al-Karim, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan yang benar, musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa muhaiminan alayhi, dan taurat wa injil muhaiminan alayhi. Allah taala alam ayatnya. Ya, mungkin ada kesalahan membaca ayat karena kekurangan hafalan dan kurang kokohnya hafalan. Intinya adalah bahwa Allah turunkan kepadamu Al-Quran dengan cara yang benar, dengan hak, dan itu adalah pembenar Taurat dan Injil yang kitab-kitab sebelumnya, sekaligus dia lebih berkuasa terhadap kitab-kitab itu, dia lebih mulia daripada kitab-kitab itu, dia lebih penting daripada kitab itu, dia yang lebih terdepan daripada kitab-kitab itu. Itulah Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala ala alam bisawab. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua kalau orang tua saya percaya dengan Dewi Sri, penunggu padi. Beliau percaya tiap panen dengan memberikan sesajen kepada Dewi Sri karena berkeyakinan bahwa padinya dijaga oleh Dewi Sri. Pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jakarta. Ini syirik. Ini syirik, dan syirik besar, bukan syirik kecil. Ini syirik besar, na'udzubillah min dzalik. Percaya bahwa yang menjaga panaman taman padi kita bernama Dewi Sri. Ya, apakah ini satu orang atau dua orang, anak pun tidak tahu. Apakah si Dewi dengan si Sri atau si Dewi Sri satu nama, anak juga tidak tahu. Intinya adalah bahwa ini syirik. Ada yang menjaga selain Allah, ada yang menumbuhkan selain Allah, ada yang merawat selain Allah, ada yang mengatur selain Allah. Maka nasihatnya adalah lihat orang tua kita, apakah orang tua kita bisa diskusi dengan anaknya. Kalau diskusi, bisa diskusi, diskusi dengan baik, dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik dan mulia. Kalau tidak, dengan cara lain, mungkin orang lain yang akan menasihati, atau dengan cara bacaan yang kalau beliau suka membaca, hadirkan bacaan-bacaan dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Dari Mas Hudi di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau ada seorang pendosa level tinggi, kalau ada seorang pendosa level tinggi, sholat tidak pernah kecuali hari raya, puasa pun tidak pernah, zina sudah terlalu banyak, minuman keras sudah sering, berdukun juga sama, di usia mendekati 60-an, maunya bertaubat, tapi takut tobatnya tidak diterima karena banyaknya dosa. Apakah mungkin dosa-dosanya diampuni bila bertaubat? Bukan hanya mungkin, pasti. Pasti diterima. Dan pasti diampuni kalau bertaubat. Sebagaimana tadi ditanyakan, apakah mungkin dosanya diampuni bila bertaubat? Bukan mungkin, pasti. Tahu ilmu pasti, Pak? Ilmu pasti. Tidak mungkin tidak. taubat. Pasti diterima. Kul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu jauh daripada agama Allah. Siapapun ia dan apapun yang dia lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah itu pengasih dan penyayang. Dan dosa Anda belum selevel dengan dosa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW tentang seseorang di masa lalu dari Bani Israel. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berasa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan dosa semuanya. Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahu arti semuanya, Pak. Kalau kita bertaubat itu pasti terjadi. Kalau kita serius dengan taubat kita. Dan dosa yang tadi disebutkan, pendosa tingkat tinggi, level tinggi, belum setingginya orang yang disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis. Dari Imam Bukhari. Dia telah membunuh 100 jiwa. Ini belum ada dosa. Kita terlalu egois memikirkan diri sendiri sehingga Allah kita lupakan, padahal kita butuh Allah dalam setiap gerak-gerik. Pertanyaan terakhir, Ustadz mau bertanya, mau menjelaskan tentang orang yang suka mentahdir-tahdir da'i di TV-TV yang mengajarkan sunnah. Kami penuntut ilmu menjadi bingung. Jangan bingung, jangan bingung, ikuti Al-Quran dan hadis yang dibacakan. Jangan bingung, jangan ikuti orangnya, ikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis yang dia bacakan ikuti dan jangan bingung. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang diridhoi Allah sampai akhir hayat, dan agar kita diwafatkan di atas jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah di akhir hayat itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima taubat kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita al-khairat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.